Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwatu iman sekalian, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang teori kunci dalam membaca dan memahami Arab gundul. Kita masih dalam pembahasan bagaimana cara menentukan bentuk satuan kata. Karena pada hakikatnya, langkah-langkah yang diperlukan untuk dapat membaca dan memahami Arab gundul itu ada 3. Yang pertama, menentukan bentuk satuan kata, yang mana nanti ini akan dijawab oleh ilmu mufradat dan ilmu tasrif. Kemudian yang kedua adalah menentukan kedudukan kata dalam susunan kalimat. Ini akan dijawab melalui ilmu nahu. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menerjemahkan. Dalam kesempatan ini, di sesi yang ketiga, saya akan menjelaskan secara global bagaimana perubahan tasrif. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, dalam tasrif usul dan far'i, di mana berkembang ya suatu fi'il ya atau kata kerja ya, di dalam tasrif itu berpecah menjadi tasrif usul, dasar-dasarnya yang ada 12 ya. Kemudian dari usul itu bercabang lagi. Nah, ini disebutnya dengan wazan ya atau pola ya, fa'ala yaf'ilu fa'lan gitu ya. Nanti fa'ala berpecah lagi menjadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, dan seterusnya. Itu adalah wazan atau pola. Nah, kalau kita perhatikan bahwa susunan fi'il itu tidak akan kurang dari 3 huruf. Ya. Jadi ada 3 huruf ya atau 4 huruf. Ya, seperti di sini wazannya adalah fa'ala. Ya, nah kita katakan fa itu sebagai fa fi'il ya, ain fi'il dan lam fi'il. Ini menjadi satu istilah dalam pola ya. Nah, nanti yang mengikuti pola ini yang disebut dengan mauzun ataupun amsilah. Misalnya nasoro ya, maka nasoro itu kita bandingkan ya atau muqabalah. Nah, dengan fa, maka nun ini disebut dengan fa fi'il ya, so disebut dengan ain fi'il ya, ro disebut dengan lam fi'il. Nah, kemudian kalau huruf dasarnya ada 4 ada 4 huruf ya, maka di sini ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il yang pertama dan lam fi'il yang kedua. Ya, kita muqabalahkan misalnya basmala ya, ba yaitu fa fi'il ya, sin ain fi'il ya, mim lam fi'il yang pertama dan la lam fi'il yang kedua. Nah, inilah nanti yang akan disebut dengan sulasi dan rubai ya. Jadi sulasi itu yang huruf aslinya ada 3 ya, dan yang rubai itu adalah huruf aslinya ada 4. Nah, dari tasrif usul dan far'i ini nanti akan berpecah kepada 22 bab. 22 bab ini terbagi 4 ya. Yang pertama sulasi mujarad. Mujarad itu artinya sulasi yang tidak ada tambahan ya, tanpa ada tambahan. Karena nanti ada huruf-huruf yang menjadi tambahan dari fi'il itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya sulasi mazid fi. Nah, ini sulasi yang 3 huruf ya, tetapi dengan ada tambahan. Misalnya dari fa'ala itu kan mujarad. Nah, nanti ditambah dengan hamzah di awalnya jadi af'ala ya, yuf'ilu ya. Nanti ada juga ditambah di tengahnya fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala dan seterusnya. Nah, itu masuknya adalah sulasi mazid fi yang keseluruhannya ada 12 bab. Nah, kemudian yang rubai yang huruf aslinya ada 4. Yang mujarrad di artinya tidak ada tambahan, itu hanya satu bab ya. Pak lala seperti basmala, dahroja dan seterusnya. Kemudian rubai mazid fi, nah itu dengan ada tambahan ya, ada 3 bab. Ya, nah ini keseluruhan bab tasrif yang harus kita pahami secara global terlebih dahulu ya, sebelum kita akan membahas dan mengetahuinya secara rinci. Nah, tetapi di luar 22 bab ini ada wajan tambahan. Ya, jadi yang dimaksud dengan wajan tambahan itu misalnya ada masdar, nanti akan ada pembagian lagi ya. Ada masdar maroh, misalnya masdar mimi, masdar sinai dan seterusnya. Nah, nanti seperti isim fa'il juga akan ada pengembangan lagi ya, nanti bisa menjadi sifat musyabahah ya, atau sifat mubalaghah ya, isim tabdil dan seterusnya. Nah, itu kita masukkan ke dalam kategori wajan tambahan. Nah, selain itu tasrif itu perubahannya juga dilihat dari segi bina ya, ataupun bentuk-bentuk kata ya, dengan melihat 3 huruf ilat ya. 3 huruf ilat ini yaitu alif, waw dan iya. Kenapa huruf ilat ini dibedakan? Karena dia akan berpengaruh kepada bentuk-bentuk perubahan-perubahannya ya, sehingga dia menjadi terbagi lagi ya berdasarkan huruf ilat ini, yaitu ada 7. Yang pertama sahih. Nah, sahih itu artinya tidak ada huruf ilatnya ya, tidak ada alif, waw dan iya dalam huruf-huruf aslinya itu. Nah, yang sahih juga terbagi lagi, ada yang salim ya, ada yang mahmuz. Nah, ini dilihat dari ada hamzah atau tidak, karena hamzah juga menjadi pembahasan tersendiri ya, karena memang nanti ada perubahan dari perbedaan dari segi perubahannya. Nah, yang salim itu yang tidak ada hamzahnya, misalnya doroba ya, nasoro ya, kataba dan seterusnya. Nah, kemudian yang mahmuz yang ada hamzahnya ya, baik hamzahnya itu di fa' fi'ilnya ya, misalnya akhadha. Nah, di situ ada a ya, akhadha itu disebut mahmuz ya, yang terdapat dalam fa' fi'ilnya. Kemudian juga ada yang terdapat di dalam ain fi'ilnya, contohnya sa'ala. Ya, ada yang terdapat di dalam lam fi'ilnya ya, misalnya qara'a. Nah, kemudian yang kedua, mudo'ab. Ya, mudo'ab ini asalnya ada 2 huruf yang sama ya, tetapi kemudian digabungkan dengan tasdid ya. Farro misalnya, asalnya kan faroro gitu ya. Nah, sehingga digabungkan hurufnya sama menjadi faro, ada tasdidnya. Nah, ini dikategorikan secara tersendiri yang disebut dengan mudo'ab ya, karena nanti dari segi tasrifannya akan ada perbedaan. Kemudian yang ketiga adalah al-misal. Ya, al-misal itu adalah yang huruf ilatnya ada di awal, ada di fa'ilnya. Kalau kita lihat contohnya wasaba. Nah, di situ ada huruf waw ya, huruf waw di awal wasaba ya. Nah, ini termasuknya misal. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah ajwab. Ajwab ini adalah yang huruf ilatnya terdapat di tengah ya, di ain fi'ilnya. Yaitu contohnya qala ya. Ada lagi misalnya koma ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah naqis. Naqis ini yang huruf ilatnya ada di lam fi'il, ada yang di terakhirnya, yaitu roma misalnya. Dari situ ada huruf di akhirnya adalah alif ya, roma, alif lazimah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6, yaitu lafif. Nah, lafif ini huruf ilatnya ada 2, yaitu di tengah dan di akhir ya, atau di ain fi'il dan di lam fi'il, contohnya rawa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu multawi. Ya, multawi itu huruf ilatnya ada dua, ya, di awal dan di akhir. Contohnya wako. Nah, dari ketujuh bina ataupun bentuk ini nanti akan berpecah lagi, akan terbagi lagi kepada 22 bab tersebut, ya. Nah, sehingga inilah perubahan-perubahan, ya, secara umum, ya, secara global, ya, tasrif itu, ya, sehingga dengan mengetahui, ya, perubahan-perubahan tasrif ini, ya, kita akan bisa menelusuri, ya, suatu bentuk kata yang mustaq, ya, yang ada pecahannya di dalam tasrif, ya, sehingga dengan begitu kita akan bisa menentukan, ya, setiap apa yang kita temui dalam kata-kata yang mustaq tersebut. Demikian untuk kesempatan kali ini, ya, mudah-mudahan menjadi gambaran terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan satu persatu yang inti-intinya, yang menjadi kunci-kuncinya, ya, agar kita dapat dengan mudah memahami, ya, dalam membaca dan memahami Arab Gundul. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.